Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan salah satu usul dari usul ahli sunnati wal jamaah berhubungan dengan itsbatus sifat wa nafiha. Nah, berhubungan dengan pokok-pokok ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan itsbat dan dalam permasalahan nafi. Taib. Yang menjadi asal dalam permasalahan itsbat apa yang kita ambil kemarin, Ridwan? Al-aslu fil itsbat, al-itsbatul mufassal, yang merupakan asal dalam itsbat itu yaitu dengan itsbat mufassal, itsbat secara terperinci. Sedangkan yang menjadi hukum asal dalam permasalahan nafi apa? Inda Hudzaifah. Naam, mujmalan, yaitu nafi mujmal. Penafian secara mujmal. Dan terkadang ikhwan fillah datang beberapa dalil yang keluar dari hukum asal ini. Seperti misalnya, pada isbat yang asalnya mufassal disebutkan secara mujmal. Seperti apa? Contohnya, inda Talhah. Contoh isbat mujmalan. Abu Zaid. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Naam. Di sini penetapan asmaul husna secara mujmal, bagi Allah memiliki nama-nama yang husna, mencapai puncak kebaikan. Juga yang lainnya apa? Itsbat mujmalan. Arin. Walillahil mathalul a'la, al-mathal al-wasfu. Ya, al-wasful a'la. Naam. Dan terkadang dalam masalah nafi akhwan, naam, keluar dari hukum asal yaitu dengan penafian secara mufassal, secara terperinci. Ya, sebelum itu perlu kita ketahui kenapa kok dalam masalah itsbat Al-Qur'an, nah, mayoritasnya itsbat secara apa, terperinci. Kemudian ketika nafi secara mujmal. Karena itu lebih menunjukkan kesempurnaan Allah dan lebih apa? Lebih menunjukkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mendalam dalam memuji tatkala kita menyebutkan sifat-sifat kebaikan secara terperinci, ya tidak? Sebagaimana pula lebih mendalam dalam memuji tatkala kita menyebutkan sifat-sifat yang dinafikan secara global. Itu. Cuma terkadang keluar dari hukum asal ini. Pada permasalahan nafi ya ikhwan. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang datang dengan nafi secara mufassal, secara terperinci, dikarenakan tiga hal. Nah, tiga sebab. Yang pertama, ini kondisi apa? Atau sababu maji'il nafi fil Qur'an mufassala. Al-awal, ya, sebab-sebab datangnya penafian di dalam Al-Quran secara terperinci. Nah, al-awal nafiyu madda'ahul kadhibuna fi haqqihi subhanahu wa ta'ala. Untuk meniadakan apa-apa yang dituduhkan oleh para pendusta berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ditolak sehingga didatangkan penafian secara apa? Terperinci. Seperti pada ayat di surat Al-Mu'minun ayat 91, Mattakhadallahu min waladin. Allah tidaklah mengambil anak satupun. Kenapa? Karena para pendusta mengatakan apa? Allah memiliki anak. Ini yang pertama. Untuk apa? Untuk menolak apa yang dituduhkan oleh para pendusta berhubungan dengan hak Allah. Ini mudahnya. Yang kedua, daf'u tawahumi naqsin fi kamalihi. Daf'u tawahumi naqsin fi kamalihi. Yaitu untuk menolak gambaran yang salah berupa adanya kekurangan pada sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menolak gambaran yang salah berupa adanya sifat kekurangan pada kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa, ikhwan? Seperti pada surat Qaf, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ketika Allah mengatakan ini, Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi serta apa saja di antara keduanya pada 6 hari, pada waktu 6 hari. Dikhawatirkan muncul gambaran yang keliru tentang apa? Tentang adanya kekurangan, bahwasanya Allah setelah menciptakan itu capek. Ya kan? Capek dalam menciptakan langit dan bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala segera apa? Segera katakan setelahnya untuk menolak adanya gambaran keliru ini, wa ma massana min lubub, dan tidak menimpa kami kelelahan sedikit pun. Ini sebab yang kedua, yaitu untuk apa tadi? Daf'u tawahumi nafsin fi kamali. Kemudian yang ketiga, kaunus sifati kamalan indal makhluk, fayutawahamu kamaluha fi haqqihi ta'ala fayamfiha. Kondisi suatu sifat itu merupakan kesempurnaan di sisi makhluk, sehingga dimungkinkan adanya gambaran yang keliru bahwasanya itu juga sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah tiadakan agar tidak muncul gambaran yang keliru tadi. Nah, ini alasan ketiga, kaunus sifati kamalan indal makhluk, yaitu kondisi suatu sifat merupakan sifat kesempurnaan untuk para makhluk. Fayutawahamu kamaluha fi haqqihi ta'ala, sehingga muncul apa? Gambaran keliru, disangka sifat itu juga apa? Sempurna kalau ada pada Allah. Paham? Pahami dulu baru antum nanti tulis. Nah, yang ketiga ini, ikhwan, sebab kenapa kok datang penafian secara rinci. Nah, yang ketiga apa? Dikarenakan kondisi suatu sifat, ada suatu sifat itu sifat kesempurnaan bagi makhluk. Maka apa? Muncul gambaran keliru bahwasanya itu juga merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah. Maka Allah tiadakan agar tidak muncul gambaran keliru ini. Seperti apa misalnya? Punya anak. Punya anak bagi para makhluk sifat kesempurnaan atau kekurangan? Ayo. Kesempurnaan. Orang yang tidak punya anak itu yang naam kurang. Naam. Ada apa? Ada kekurangan padanya. Tapi bagi manusia Naam, memiliki anak merupakan bentuk kesempurnaan. Tayyib. Nah, ketika sifat ini merupakan sifat kesempurnaan bagi makhluk, dan muncul gambaran keliru bahwasannya berarti itu juga sempurna bagi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tiadakan. Karena itu bukan apa sifat kesempurnaan bagi Allah. Sehingga Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Ini tiga sebab, ikhwan. Yang pertama untuk membantah para pendusta, cara mudahnya ini, cara ringkasnya. Yang kedua untuk apa? Untuk menolak gambaran adanya sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, bah, untuk menolak suatu sifat kesempurnaan pada makhluk, tapi apa? Tapi penerapannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan kesempurnaan. Itu intinya. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, datangnya nafi secara terperinci itu karena tiga sebab ini. Nah, ini ditambahkan sebagai faedah. Disebutkan dalam Takrim At-Tadmuriyah halaman yang ke-18. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tahu, ikhwan, kaidah asal dalam isbat dan nafi. Kemarin juga kita singgung kaidah ahli sunnah dalam mensikapi lafad-lafad atau suatu istilah-istilah. Kaidah pokok dalam masalah ini apa? Umar. Yang pertama, dalam kita memilih lafaz berarti dalam mengungkapkan, hendaknya kita apa? Ketika mengungkapkan suatu kebenaran, ya kita ungkapkan dengan lafaz-lafaz yang syar'i, nabawi, ilahi. Nah, lafaz-lafaz yang syar'i ketika kita ingin mengungkapkan suatu kebenaran. Itu asalnya. Yang kedua, apabila datang lafaz-lafaz yang baru memiliki makna yang apa? Yang mujmal, yang global. Maka bagaimana kita mensikapinya? Abah Abdul Razak. Nah, yang pertama kita berpaling dari lafaz tersebut secara global dulu. Aku tidak terima lafaz ini. Lafaznya, nah, aku tidak terima. Cuman maksudmu apa? Yang kedua kita tanya maksudnya. Nah, kalau maksudnya benar, kita terima maksudnya, cuman kita katakan lafaz itu lafaz yang mubtada, yang diada-adakan. Ganti lafaz yang sesuai dengan syariat. Kalau maknanya batil, maka kita tolak maknanya dan juga tolak lafaznya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Wa amal itsbat fa huwa qalil. Baik. Ini berhubungan dengan mereka. Qala Allahu azza wa jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Ini terakhir ya kan? Qala Imam Ibnu Abil 'Izz rahimahullahu taala. Fa fi hadzal itsbati ma yuqarriru ma'na an-nafi. ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصف به رسله ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. Pada ayat ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, إخوان, pada penetapan ini, ya, wa huwa as-sami'ul basir, terdapat hal yang menetapkan makna peniadaan. Maksudnya apa? Allah menetapkan as-sami'ul basir, terkandung di dalamnya penetapan bahwasanya pendengaran Allah dan penglihatan Allah itu tidak menyerupai pendengaran dan penglihatan para makhluk. Kenapa? Karena sebelumnya dikatakan laisa kamitslihi syai. Ini maksudnya. Nah, dipahami bahwasanya yang dimaksud adalah apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, berarti Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal dengan apa? Kesempurnaan sifat-sifatnya. Tidak ada satupun dari para makhluk yang menyerupai kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa huwa subhanahu wa taala mausufun bima wasafa bihi nafsah. Maka Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Wa wasafahu bihi rusulu, dan sifat-sifat yang rasul-rasulnya mensifati Allah dengannya. Berarti di sini penetapan bahwasanya sifat-sifat Allah itu ditetapkan melalui dua metode. Yang pertama, Allah tetapkan sendiri untuk dirinya. Yang kedua, berdasarkan penetapan rasul-rasulnya. Laisa kamitslihi syai' fi sifatih. Tidak menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun dalam sifat-sifatnya. Wala fi asma'ih, tidak pula pada nama-namanya. Wala fi af'alih, tidak pula pada perbuatan-perbuatannya. Mimma akhbara nabihi min sifatih, dari apa saja yang telah Allah khabarkan kepada kita yang berupa sifat-sifatnya. Ya, itu dari semua sifat-sifat yang telah Allah khabarkan kepada kita, semuanya kondisinya apa ikhwan fillah, tidak ada yang menyerupainya sedikit pun dari kalangan makhluk. Itu maksudnya. Walahu sifatun lam yattali alaiha ahadun min khalqih, dan Allah masih memiliki sifat-sifat yang tidak mengetahuinya satupun dari kalangan makhluknya. Di sini hal lain ikhwan. Setelah tadi kita dalam menetapkan suatu sifat, kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan para rasul-rasul Allah tetapkan untuk Allah, ya kan? Yang kita tetapkan itu. Kemudian selain itu Allah masih memiliki sifat-sifat yang lain yang tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan makhluk. Ini harus kita pahami. Agar jangan sampai kita memahami ikhwan atau timbul sangkaan bahwasanya sifat-sifat Allah itu hanya terbatas pada yang dikabarkan saja. Paham? Cuman yang dikabarkan itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah yang wajib kita imani dan kita tetapkan sesuai dengan datangnya. Taib, apa yang menunjukkan bahwasanya di sana ada sifat-sifat yang tidak mengetahuinya seorang pun dari kalangan makhluknya? Kama qala rasuluhu as-sadiqu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi du'ail kurab atau fi du'ail karbi. Ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh rasulnya yang jujur sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada doa ketika mendapatkan kesulitan. Siapa saja yang mengalami kesulitan, kegalauan, nah, merasa sempit hidup ini, ikhwan, ini doanya. Naam. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, perhatikan doa yang agung ini ya ikhwan. Adapun sanadnya ikhwan, Nah, hadis ini derajatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Demikian pula Al-Hakim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Memang pada hadis ini ada pembicaraan, ikhwan. Taib, pembicaraan dari dua sisi. Agar kita paham, karena di sana ada yang mendhaifkan hadis ini, sehingga kita punya hujah kuat tentang apa? Naam, bahwasanya hadis tsabit. Taib. Jadi dibicarakan dari dua sisi. Yang pertama, naam, dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, Abu Salama Al-Juhani la yudra manhu. Pada sananya ada Abu Salama Al-Juhani, tidak diketahui siapa ini. Baik. Kemudian yang kedua, perkataan Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala, karena padanya penetapan, beliau katakan sahihun ala syarti muslim in salima min irsani Abdurrahman bin Abdullah an abihi fa innahu mukhtalafun fi sama'ihi an abihi. Itu maksudnya ada pembicaraan apakah Abdurrahman bin Abdullah mendengar dari bapaknya. Naam. Itu pembahasan kedua. Jadi yang pertama, karena ada perawi yang diperselisihkan, yaitu Abu Salama Al-Juhani, siapa itu? Ada yang mengatakan Abu Salama Al-Juhani ini Musa bin Abdullah Al-Juhani. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Albani. Naam. Dan juga merupakan pendapat Ibnu Ma'in. Beliau menyangka nama Abu Salamah karena kunyah, ikhwan, sehingga butuh tahu namanya siapa. Jadi Ibnu Ma'in menyangka namanya Musa bin Abdullah. Cuman Musa bin Abdullah ini masyhur dengan kunyah Abu Abdullah, bukan Abu Salamah. Makanya yang lain mengatakan itu adalah orang lain, yaitu Abu Salam Al-Juhani ini orang lain. Nah, yang membedakan, yaitu mengatakan bahwasannya Abu Salamah ini bukan Musa bin Abdullah, yaitu Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Hajar, Ibn Hibban, Al-Mizzi, dan Al-Zahabi. Nah, sehingga masih, nah, belum bisa, ikhwan, dikatakan bahwasanya Musa bin Abdullah itulah Abu Salamah Al-Juhani yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau memang dia Musa bin Abdullah Al-Juhani, maka dia, nah, termasuk rijal muslim. Adapun tuduhan atau sangkaan akan adanya keterputusan antara Abdurrahman bin Abdullah dan bapaknya, naam, telah disebutkan dalam Jami'ut Tahsil tentang itsbat sama', yaitu bahwasanya Abdurrahman bin Abdullah mendengar dari bapaknya. Berarti sangkaan Imam Al-Hakim, naam, ditolak. Di samping itu, ikhwan, hadis ini memiliki jalan yang lain. Naam, jalan yang lain yaitu diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu Sunni dari jalan Abdurrahman bin Ishaq Al-Kufi. Dia dhaif, cuman memiliki penguat yang lain lagi dari jalan Abi Musa dalam riwayat Ibnu Sunni. Min tariq Abdullah bin Zubair. Taib. Padanya ada kemajhulan, juga ada inqita, cuman dengan penggabungan semua jalan-jalan ini, akhwani fillah, hadis na'am tayyib hasan fituruki. Nah, sehingga hasin hadis apa hasan ya. Ini kalau kita benda menetapkan Abu Salamah itu Musa bin Abdullah Al-Juhani, tapi kalau kita tetapkan dia Musa bin Abdullah Al-Juhani, sudah beres sejak awal bahwasannya hadis hasan. Nah, setelah kita ketahui hadis Ibnu Mas'ud ini akhwan yang masyhur dalam pembahasan asma wa sifat. Nah, sebagai dalil bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas pada jumlah tertentu yang kita ketahui. Karena di sana ada yang berpendapat nama-nama Allah itu hanya 99, dan ini pendapat yang sangat lemah ya, akhwan. Karena mendhaifkan hadis ini dia berpendapat itu. Ini lemah, pendapat yang lemah. Hadisnya hasan. Taib, syahid dari hadis ini berarti kan Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak. Ya Allah, sekunya aku meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-makhluk-Mu. Aw ista'tharta bihi fil 'ilmil ghaib indak, atau nama-nama yang engkau khususkan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Dalam artian tidak diberitahukan kepada siapapun. Tidak Allah sebutkan, tidak Allah turunkan dalam Alkitab, tidak Allah beritahu salah seorang pun dari kalangan makhluk. Ini syahidnya. Jadi pada perkataan awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, ini menunjukkan di sana ada nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala simpan dalam ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengetahui satu pun dari kalangan makhluk. Nah, di sini bimbingan dari Nabi untuk apa? Tawassul dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin berkata, di sini penetapan nama lalu kok digunakan dalil untuk masalah sifat? Maka kita katakan iya, sebab pada setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala mesti terkandung di dalamnya sifat-sifatnya. Nah, pada setiap nama terkandung sifat. Maka berarti sekaligus hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang lain selain yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang tidak kita ketahui. Nah, apa yang diminta dalam doa yang agung ini setelah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Antaj'alal Qur'anal 'azima rabbi'a qalbi, agar engkau jadikan Al-Qur'an yang agung sebagai apa? Rabbi'a qalbi. Naam. Taib. Untuk dijadikan apa? Agar Al-Qur'an itu menjadi penghidup hatinya. Menjadi hatinya itu hidup dengan Al-Qur'an. Naam. Qala Syekhuna Ibnu Hizam, al-maqsud annal Qur'ana hayatu qalbih. Bahwasanya Qur'an itu adalah kehidupan hatinya. Agar dijadikan Qur'an itu sebagai apa? Kehidupan hatinya. Sehingga apa? Hatinya nyaman ketika membaca Al-Qur'an dan gelisah ketika apa? Meninggalkannya. Wa nuru sadri, dan sebagai penerang dadaku. Wa jala'a husni, dan sebagai apa? Sebagai penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, dan sebagai penghilang kegaulan dan kesedihanku. Nah, tayyib. Wa sayati tanbihu ala fasadi tariqatihim fi sifati insyaallah taala. Dan akan datang dan tanbih tentang rusaknya metode ahlul kalam dan ahlul bidah yang lainnya dalam permasalahan sifat-sifat insyaallah taala. Wa laisa qaulu syekh rahimahullahu taala wala syai'a yu'jizuhu minan nafyil madzmum. Kemudian ditanbih di akhir syarah ikhwan, nah bukanlah perkataan syekh yaitu Imam At-Tahawi wala syai'a yu'jizu termasuk dalam nafi yang dicela. Kenapa? Fa innallaha ta'ala qaal wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu pun yang menjadikan dia tidak mampu. Nam di langit-langit dan di bumi. Sungguhnya dia itu aliman qadira. Nah, tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah tidak mampu. Fanabbaha subhanahu wa ta'ala fi akhiril ayah ala dalil intifa'il ajz. Allah subhanahu wa ta'ala peringatkan di akhir ayat tentang dalil tidak adanya ajz. Yaitu bahwasanya ketidakmampuan itu tertolak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah maha mampu. Wa huwa kamalul ilmi wal qudrah, yaitu kesempurnaan ilmu dan qudrah. Nah, kesempurnaan ilmu dan qudrah inilah yang apa? Yang menolak adanya ajz pada Allah. Kenapa? Fa innal ajza innama yansha'u imma minadh dha'fi 'anil qiyami bima yuriduhul fa'il wa imma 'an adami ilmi bihi ilmihi bih. Ya, ini perhatikan faedah bagus. Ketidakmampuan, ikhwan. Sebab ketidakmampuan itu hanyalah muncul kemungkinannya karena apa? Lemahnya dia dari apa? Dari menunaikan apa yang diinginkan, yaitu yang ingin melakukan itu lemah untuk mewujudkan keinginannya. Ini namanya apa? Ajz. Dia punya keinginan tapi tidak mampu menunaikan. Namanya apa? Ajz, tidak mampu. Ini sebab pertama. Wa imma an adami ilmihi bi, yang kemungkinan kedua karena memang tidak punya pengetahuan tentang itu sehingga ajz juga tidak punya ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat innahu kana aliman qadira, menunjukkan kesempurnaan Allah, bahwasanya Allah tidak tertimpa ajz sedikit pun. Wallahu taala la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi dari Allah seberat dzarrah pun, dan dia adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Waqad ulima bibada'atil uquq bibada atil, ya kan? Ada titik duanya enggak, teman kalian? Ada. Teman saya enggak. Naam, waqad ulima bi bada'atil uquli. Naam, bada'ah ikhwan fillah jamak dari badiha, yaitu asy-syai' al-mustaqarr fil aql. Yaitu sesuatu yang tetap di dalam akal, yaitu sudah diketahui di apa? Di asas akal itu, ya, sesuatu yang sudah terpatri pada akal kita ini maksudnya. Nah, telah diketahui dengan bahasa kita berarti apa? Merupakan perkara yang terpatri dalam akal kita dan fitrah kita. Ini. Wa qad ulima bi bada'atil uquli wal fitri kamalu qudratihi wa ilmihi. Ya, telah terpatri pada pengetahuan kita, ya, pada akal kita dan fitrah kita tentang kesempurnaan qudrah Allah dan ilmu Allah. Fantafal ajzu, sehingga bah tidak ada yang namanya ketidakmampuan bagi Allah. Tayyib. Lima bainahu wa bainal qudrati min at-tadad, dikarenakan antara ajz dan qudrah itu saling bertentangan. At-tadad yaitu perkara yang bertentangan yang tidak mungkin disinkronkan, ya kawan. Namanya tadad. Sesuatu yang bertolak belakang. Wa li'anna al-ajiz la yasluhu an yakuna ilahan, dikarenakan yang tidak mampu tidak pantas untuk menjadi ilah. Ta'ala Allahu an dzikri dzalika 'uluwan kabira, maha tinggi Allah dari menyebutkan yang demikian itu dengan ketinggian yang agung. Nah, ini berhubungan dengan syarah perkataan Syekh, wala syai'a yu'jizuh. Ingat-ingat. Naktahi bihada, subhanakallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.